Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab جامع العلوم والحكم syarah dari arba'ina hadithan sampai pada ucapan Ibnu Rajab wa fi musnadil bazzar bi isnadin fihi nazar, dalam musnad al-bazzar dengan sanad yang masih ada kritikan padanya. Dan pernah kita sampaikan bahwa para ulama setelah membawa hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, kadang mereka membawakan hadis-hadis yang di bawahnya, bukan yang sama sekali palsu, tetapi yang ada kemungkinan benar. Mengapa dibawakan oleh mereka? Karena makna yang terkandungnya ada di dalam apa yang sahih, begitu. Sehingga biasanya mereka hanya membawakannya untuk dukungan makna, dukungan makna. Bisnadin fihi nawam min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, bahwa Nabi mengatakan khazainullah al-kalam fa idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Perbendaharaan Allah itu, milik Allah itu hanya ucapan. Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah semua apa yang Allah inginkan. Tentunya ini terkandung dalam ayat, bahkan bukan hanya dalam hadis yang sahih. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Artinya kalau dikatakan kaya, Allah maha kaya. Karena perbendaharaan Allah, tinggal dikatakan jadilah, jadilah. Apakah berkurang dengan memberikannya kepada makhluk-makhluk ini? Tidak berkurang sedikit pun. Sebagaimana telah dibahas pada pertemuan yang lalu, illa kama yanqusul bahru aw yanqusul mihyat idza udkhila al bahr, kecuali seperti jarum yang dicemplungkan ke laut dan diangkat kembali. Apa ada orang yang berkata laut itu berkurang? Sama sekali tidak berkurang. Wa huwa subhanahu idza arada syai'an min i'ta'in aw 'adabin aw ghairi dhalik qala lahu kun fayakun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki sesuatu, pemberian atau azab atau lainnya, Allah hanya berkata kun, yang bermakna jadilah. fakana, maka terjadilah. Fakaifa yatasawwar an yanqusa hadza? Kalau begitu, bagaimana tergambar bisa berkurang kekayaan Allah? Wa kadzalika idza arada an yakhluqa syai'an. Demikian pula kalau Allah ingin menciptakan sesuatu. Qala lahu kun fayakun. Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna matala Isa 'indallahi kamatsali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan padanya jadilah, maka jadilah dia. Ini bantahan yang sangat telak buat mereka kaum Nasrani, yang mereka menyatakan Isa anak Tuhan dengan alasan bahwa Isa tidak memiliki bapak. Dari seorang ibu yang suci, tanpa bapak tiba-tiba hamil, lahir. Kata mereka tidak mungkin seorang wanita hamil tanpa ada suaminya. Pasti ada suaminya. Kalau berzina juga tidak mungkin, karena Maryam wanita yang suci. Akhirnya mereka berpikir, berarti bapaknya adalah yang maha suci. Subhanallah ya amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maka kata Allah sebagai bantahan buat mereka, sesungguhnya permisalan Nabi Isa sama seperti permisalan Adam. Siapa bapaknya Adam? Siapa ibunya Adam? Isa juga demikian, seperti Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan padanya jadilah, maka jadilah dia. Sehingga ini kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia dengan kekuasaannya. Ada yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Ada yang diciptakan dari bapak tanpa ibu, ada dari ibu tanpa bapak. Semuanya bisa. Allah buktikan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, dengan kun fayakun. Jadilah Adam. Kemudian Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Berarti apa? Ada bapaknya, tapi enggak ada ibunya. Bisa bagi Allah Ta'ala. Yang ketiga, Isa alaihi salam diciptakan dari seorang ibu tanpa bapak. Berarti tanpa bapak, tanpa ibu, Allah maha kuasa. Dengan bapak tanpa ibu, Allah maha bisa. Dengan ibu tanpa bapak, juga Allah maha bisa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa fi ba'dil atharil israiliyah. Demikian pula dalam atar-atar israiliyah. Awhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, la takhafanna ghairi. Wahai Musa, jangan sekali-kali engkau takut kecuali kepadaku. Madama liyas sultan. Karena selama-lamanya aku memiliki kekuasaan. Wa sultani daimun la yanqati'. Kekuasaanku terus-menerus tidak pernah berhenti. Ya Musa, la tahtamanna birizki. Wahai Musa, jangan kau khawatirkan rizkiku abadan, selama-lamanya. Madamat khazaini mamlu'ah, selama perbendaharaanku penuh. Wa khazaini mamlu'atun la tafna abada, sedangkan perbendaharaanku selalu penuh dan tidak pernah berkurang. Ya Musa, la ta'nas bi ghairi, jangan engkau tentram dengan selainku. Ma wajadtani anisan lak, selama aku terus membikin ketentraman kepadamu. Wa mata talabtani wajadtani, karena aku selalu, kapanpun engkau meminta kepadaku, engkau dapati aku. Ya Musa, la ta'man makri, ma lam tuziz surata ilal jannah. Wahai Musa, jangan merasa aman dari rencanaku. Ta'man makri, makr dari makar. Rencana-rencana Allah Subhanahu wa taala. La ta'man makri, jangan merasa aman dari makarku. Malam tujiz surat ila jannah, selama engkau belum melewati surat ke dalam surga. Qul inna a'udzu billahi min syarril Israiliyah. yang hukumnya sudah pernah kita bahas. Bahwasanya kalau sesuai dengan dalil-dalil yang sahih kita terima. Kalau bertentangan kita tolak. Kalau tidak ada pembenarannya, tidak ada pula penentangannya, kita katakan mungkin saja terjadi. La tukadzib wa la tusaddiq. Bahkan diriwayatkan dari Nabi. La tukadzib wa la tusaddiq. Jangan kau benarkan, jangan kau dustakan. Karena khawatir ketika kau benarkan bahwa itu adalah dusta, dan khawatir pula kalau engkau dustakan ternyata itu benar dari Nabi Musa atau dari Allah SWT. Tetapi ini jelas banyak kesesuaiannya dengan hadis-hadis yang sahih. Bahwasanya hendaklah engkau jangan khawatir atau jangan takut kepadaku, selain kepadaku, selama aku memiliki kekuasaan. Sedangkan kekuasaanku tidak pernah hilang. Yang kedua, jangan kau khawatirkan rezekiku selama selama perbendaharaanku penuh. Sedangkan perbendaharaanku enggak pernah berkurang. Penuh terus. Demikian pula yang ketiga, wahai Musa, la ta'nas. Jangan merasa tenteram dengan selainku. Karena aku selalu ada untukmu. Adapun mereka-mereka yang berkata, aku selalu ada untukmu, kadzab. Dusta. Umur berapa dia panjangnya? Dia akan mati. Dan orang yang tenteram kepadamu akan kehilangan. Sekarang enggak ada bapakku, bagaimana aku bingung. Karena dia ta'nas bi'abihi. Ada yang ta'nas bizaujiha. Ada wanita yang bergantung pada suaminya. Aku akan ada, selalu ada untukmu. Tidak bisa. Keberadaannya tidak selama-lamanya. Kepemilikannya juga tidak selalu memiliki. Kadang ada, tidak bisa memenuhi. Kadang tidak ada. Maka kata Allah, jangan ta'nas, jangan kau merasa tenteram kecuali kepadaku. Mengapa? Mata talabtani wajadtani. Karena selama, kapanpun, dimanapun engkau meminta kepadaku, aku ada untukmu, kata Allah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah aqidah. Agar kita selalu bertawakal hanya kepada Allah, tidak pada selainnya. Yang berikutnya, la ta'man makri. Jangan merasa aman dari makarku. Makar itu rencana-rencana Allah yang kadang tidak bisa diduga. Manusia mengira begini, ternyata begitu. Dan makar lebih kepada sesuatu yang jelek. Kadang-kadang istidraj juga dikatakan makar. Istidraj itu orang dalam keadaan salah, dalam keadaan zalim, dalam keadaan jahat, tapi Allah berikan rezeki terus. Ternyata Allah punya makar, punya rencana. Apa rencananya? Agar nanti ketika datang maut, dia masih dalam keadaan seperti itu, belum tobat. Sehingga Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang masalah ini, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari rencanaku kalau aku turunkan azab di siang hari, di malam hari ketika mereka tidur? Bagaimana mau taubatnya? Tiba-tiba bangun sudah di alam baka, sudah di alam kubur, sudah terazab, sudah tenggelam dalam bumi misalnya. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Atau kata Allah, apakah mereka tidak khawatir dengan rencanaku kalau aku timpakan azab di waktu pagi ketika mereka bermain-main, masih sedang futsal, masih sedang main-main, tiba-tiba tenggelam dalam bumi, atau tiba-tiba hujan batu, tiba-tiba diazab, tiba-tiba tsunami. Ayat ketiganya, afa aminu makrallah wa may ya'man makrallah illa qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Siapa yang merasa aman dari makar Allah, berarti mereka adalah orang-orang yang rugi, yang khasirun, kata Allah. Ini masalah makar. La ta'man makri. Jangan merasa aman dari makarku. Loh, bukankah aku ini ibadah, sholat, aku berpegang dengan tauhid? Kamu masih hidup. Masih mungkin ada takdir-takdir di belakangmu yang mengerikan. Bisa jadi kau sesat, bisa jadi kau menyimpang, bisa jadi kau salah ini, salah paham, bisa jadi engkau mendapat fitnah ini kemudian kalah, atau ada fitnah itu kemudian kau berbalik. Wallahu ta'ala alam. Jangan merasa aman sampai engkau menyeberangi sirat, masuk dalam jannah, baru aman. Kan sudah selesai urusan. Kalau belum, jangan merasa aman. Wa fi ba'dil athar, demikianlah dalam ba'dil athar. Wa qala ba'dhum, berkata juga sebagian mereka, La takhda'anna li makhlukin ala tam'in atau ala tama'in. Fa inna dhaka mudhirrun minka bid-dini. Wastarziqillaha mimma fi khazainihi. Fa innama hiya bainal kafi wan nuni. Kata si penyair ini, jangan kau tunduk pada makhluk manapun karena tamak. Tamak, ketamakan. Jangan kau tunduk pada makhluk manapun karena ketamakan terhadap dunia. Fa inna dhaka mudhirrun minka bid-dini, karena itu akan membuat madarat pada agamamu. Wastarziqillah, harapkan rizkimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma fi khazainihi, dari apa yang ada di khizanahnya, di perbendaharaannya. Mengapa? Fa innama hiya bainal kafi wan nuni, karena perbendaharaan Allah itu di antara dua huruf kaf dan nun. Apa itu? Kun. Kun fayakun. Khazainullah bainal kafi wan nuni. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maknanya peringatan agar engkau jangan tunduk kepada makhluk hanya karena pengin dunia. Kalau pengin dunia, mintanya kepada Allah SWT. Karena kalau engkau berharap dunia dari makhluk, kemudian engkau mengikut mereka dalam keadaan bertentangan dengan perintah Allah, itu mengurangi agamamu, merusak agamamu. Harapkan pada Allah, karena perbendaharaan Allah itu hanya antara dua huruf, bainal kafi wan nuni. Wa qawluhu. Kemudian ucapannya juga, kembali kepada hadis berarti, wa qawluhu ya ibadi, innama hiya a'malukum, usiha lakum, thumma uwafikum iyaha. Wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi yang sedang kita bahas, lanjutannya, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri, aku hitung untuk kalian, kemudian aku tepati balasannya. Ya'ani, kata Ibn Rajab rahimahullah, annahu subhanahu wa ta'ala yuhsi a'mala ibadih. Berarti dalam hadis ini dikhabarkan bahwa Allah menghitung amalan para hamba. Summa yuwafihim iyaha bil jaza, kemudian ditepati balasan-balasannya. Alaiha in khairan fa khair, in syarran fa syarr. Kalau baik dibalas kebaikan, kalau jelek dibalas kejelekan. Wa hadza qaulihi, dan ini berarti sama dengan ucapan dalam ayat, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebiji dzarrah kebaikan akan melihatnya nanti yaumul qiyamah, melihat hitungannya. Dan siapa yang beramal dengan sebiji dzarrah kejelekan juga akan melihat nanti, melihat catatannya. Atau ucapan Allah, wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka dapati apa yang mereka kerjakan hadir di hadapannya. Catatannya ada di hadapannya. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan mendzalimi seorang pun. Mereka terkejut, atau sebagian manusia akan terkejut nanti melihat catatan. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Awal ayat ini atau sebelum ayat ini adalah kalimat itu. Mereka terheran-heran. Ma li hadzal kitab, catatan apa ini? Tidak ada yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Bahkan yang begini, yang sangat kecilnya terlihat di situ. Wajadu ma'amilu hadira, apapun yang mereka kerjakan, mereka dapati dalam catatan itu. Atau dalam ayat, yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Hari ketika setiap jiwa mendapati apa yang dia kerjakan. Setiap jiwa mendapati apa yang dia kerjakan. Muhdaran, dihadirkan. Wa ma 'amilat min su'in, demikian pula yang mereka kerjakan dari kejelekan-kejelekan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, mereka berharap kalau antara dia dengannya ada jarak yang sangat jauh. Ali Imran ayat 30. Atau dalam surat Al-Mujadalah, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh. Hari di mana Allah bangkitkan mereka seluruhnya, fayunabbi'uhum, kemudian mereka dikhabarkan, bima 'amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Ahsahu Allahu wa nasuh, Allah menghitungnya, orang itu melupakannya. Ahsahu, fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa nasuhu, dengan dhamir jamak, mereka maknanya, dan mereka melupakannya. Allah mencatatnya, mereka melupakannya. Sehingga mereka akan terkejut melihat catatannya, ini semua dosaku, sekian banyaknya. Allah bikin dia ingat, ini waktu itu, maka mereka semua menyadari. Tidak ada yang mengingkari dan berkata, betul, ini semua adalah perbuatanku. Wa qawluhu, kemudian dalam hadis disebutkan, thumma uwaffikum, kemudian kami hitung untuk kalian. Al-zahir annal murad tawfiyatuha yawmal qiyamah kama fi qawlihi ta'ala wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tampaknya bahwa yang dimaukan adalah ditepati nanti pada hari kiamat, sebagaimana dalam ayat innama tuwaffawna ujurakum, sesungguhnya kalian akan ditepati pahalanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dohirnya. Tetapi ada kemungkinan, yahtamil, annal murad, ada kemungkinan yang dimaukan adalah annahu yuwaffa ibadahu jazaa'a a'malihim fid dunya wal akhirah, bahwa Allah akan tepati balasannya untuk mereka di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, tapi dunia dan akhirat. Sebagaimana dikatakan, man ya'mal su'an yujzabihi. Siapa yang berbuat kejelekan, yujzabihi, akan didapati balasannya. Wa qad ruwiya 'anil nabi, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu fassara dzalik. Ternyata Nabi menafsirkan yang kedua, dibalas itu dunia dan akhirat. Bi annal mu'minin yujazawna bisayyiatihim fid dunya, bahwa kaum mukminin akan dibalas kejelekan-kejelekannya di dunia. Qul inna a'udzubikumullah. Tadi dalam hadis disebutkan secara umum, sesungguhnya itu amal kalian dicatat untuk kalian, kemudian ditepati balasan-balasannya. Selesai. Akhirnya sebagian orang mengira bahwa orang akan dibalas kebaikan dengan kebaikan, kejelekan-kejelekan semuanya. Berarti tidak ada yang dimaafkan. Maka ternyata tafsirnya bisa jadi di dunia dan di akhirat. Kalau orang mukmin akan terhapus dengan balasan di dunia atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika membaca ayat-ayat ancaman tadi, ayat-ayat seperti ini, dia bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat salah, yang tidak pernah berbuat dosa? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Aba Bakrin, alasta tunsab, alasta tusibaka al-la'wa. Wahai Aba Bakar, engkau pernah tertimpa musibah? Pernah. Engkau pernah tertimpa kejelekan-kejelekan? Pernah. Engkau tertimpa kerugian? Pernah. Dalika ma tujzauna bihi, itulah yang engkau dibalas di dunia. Setelah itu selesai. Hingga tertusuk duri pun ada yang terhapus dari dosa. Ini bagi mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Ditafsirkan oleh Nabi SAW bahwa mereka kaum mukminin yujazawna bisayyiatihim fid dunya, mereka dibalas dengan kejelekan mereka di dunia. Wa tadzakhir lahum hasanatuhum fil akhirah, sedangkan kebaikan-kebaikannya ditumpuk, dikumpulkan oleh Allah untuk akhirat nanti. Fayuwaffawna ujuraha, kemudian diberi oleh Allah berlipat-lipat kali pahalanya. Wa amal kafir, adapun orang kafir, fainahu yu'ajjal lahu fid dunya thawaba hasanatihi, kadang mereka diberikan pada mereka balasan kebaikan mereka di dunia. Mungkin ada yang bertanya sebaliknya. Kalau ditepati semua kebaikan dan kejelekannya, orang kafir juga kadang punya kebaikan. Bagaimana? Ya, dibalas kebaikannya di dunia. Dicukupi oleh Allah Ta'ala di dunia. Allah tidak zalim. Cina kafir karena jujur, khoyir sama jabunnya, sama pelanggannya, ya tokonya laris. Kan begitu. Yang menggampangkan urusannya, disukai orang. Itu balasan kebaikan dengan kebaikan. Tetapi di akhirat, mereka dalam keadaan tidak beriman, maka mereka terancam dengan, mereka akan diazab dengan azab yang Allah persiapkan. وَتُدَّخَرْ لَهُ سَيِّئَتُهُ, akan disimpan kejelekan-kejelekannya, dikumpulkan, فَيُعَقَبْ بِهَا فِي الْأَخِرَةِ, akan diazab nanti di akhirat. تَوْفِيَةً الْأَعْمَالِ هِيَ تَوْفِيَةُ جَزَائِهَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ, maka makna tawfiyah, penempatan amalan, uwafikum iyaha, itu kalimat itu. Uwafikum, masdarnya taufiyah. Maknanya adalah ditepati. Khair min khairin au syarrin, perbuatan baik atau perbuatan jelek. Fasyarru yujaza bihi mitlahu min ghairi ziyadah, kejelekan akan dibalas dengan kejelekan yang sepertinya tanpa ada tambahan. Illa an ya'fu Allah anhu, kecuali kalau Allah maafkan. Wal khairu tudha'af, adapun kebaikan akan dilipatkan. Al hasanah minhu bi asri amthaliha, kebaikan-kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Ila sad'i mi'ati dha'fin, sampai 100 kali lipat. Bahkan ila ad'afin katsira, sampai berlipat-lipat kali yang sangat banyak. La ya'lam qadraha illallah, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yudha'if ma yasha, Allah melipatkan sekehendaknya. Kama qala azza wa jalla, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala bagi orang yang sabar tanpa hitungan. Wa qawluhu, dan ucapannya dalam hadis, faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapati kebaikan maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dhalik, dan siapa yang mendapatkan selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan salahkan kecuali dirinya. Karena itu amalan kalian sendiri, Allah hitung untuk kalian, dan Allah balas sesuai dengan amalan kalian. Kalau kalian dapati kebaikan-kebaikan, pujilah Allah SWT. Karena yang menakdirkan Allah, yang memudahkan juga Allah, yang membalasnya juga Allah. Pujilah Allah. Tetapi kalau kau dapati selain kebaikan, berarti azab. Fala yalumanna illa nafsa, maka jangan salahkan kecuali dirinya. Karena yang menyebabkan adalah dirinya sendiri. Wahadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan. Falaqtahamal aqadah, tapi kenapa kalian tidak mau jalan yang mendaki, maunya jalan yang enak saja. Ya itu dapatnya. Ini khudilin a'azakumullah, kalimat wala yalumanna illa nafsa. Isyaratun ila annal khaira kullahu minallahi fadlun minhu ala abdihi. Ini isyarat bahwasanya kebaikan seluruhnya dari Allah. Fadlun, pemberian. Minhu, dari Allah ala abdihi, terhadap hambanya. Min ghairi istihqaqin lahu, tanpa ada hakul istihqaq. Yang pernah hadir di kajian malam, di sana pernah dibahas. Hak itu ada dua. Ada hakul in'am, ada hakul istihqaq. Hakul istihqaq tidak mungkin bagi Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan tidak pernah terkena kewajiban dari makhluknya. Adapun hakul in'am, Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi kenikmatan-kenikmatan. Hakul istihqaq itu sejenis dengan hakul muqabalah. Hakul muqabalah itu seperti orang jual beli. Bukankah aku sudah bayar uangnya? Mana barangnya? Atau sebaliknya, bukankah aku sudah memberikan barangnya? Mana uangnya? ketika saya minta uangnya atau minta barangnya, ini namanya hakul istiqaq. Hak saya mana? Hak saya mana? Ketika Allah memberikan pada orang tadi punya hak untuk diberi oleh Allah. Apakah hakul istiqaq? Mana hak anak? Ya Allah, anak sudah berbuat baik, anak sudah beramal soleh, mana hak anak? Tidak begitu. Itu salah. Salah sama sekali. Semua amalanmu tidak bisa kamu jadikan sebagai hak untuk menuntut Allah SWT. Tidak bisa. Kenapa? Karena siapa yang memberikan badanmu menjadi sehat? Allah. Siapa yang menjadikan engkau punya tangan, punya kaki normal sehingga engkau bisa beramal? Allah. Siapa yang memberikan kesempatan kepadamu? Siapa yang memberikan kehidupan kepadamu? Siapa yang memberikan sampai? Siapa yang menakdirkan kamu jadi baik? Allah juga. Berarti semuanya dari Allah. Bagaimana bisa menuntut Allah Ta'ala? Tidak. Itu bukan hakul muqabalah, bukan hakul istiqaq. Bukan al-istiqaq. Tetapi haknya hakul in'am. Allah berjanji. Siapa yang beramal seperti ini, aku akan berikan kebaikan. Maka itu kebaikan Allah SWT. Murni. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannah ahadun bi'amalihi. Enggak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Wala anta. Wala anta. Illa an ghamazanillahu. Kecuali karena Allah penuhi aku dengan rahmat. Maka aku bisa masuk jannah. Sehingga orang yang bisa beramal soleh, bisa beribadah dengan baik, bisa qiyamul lail, bisa puasa sunnah di siang hari, bisa belajar talabul ilmi, bisa mengkaji Quran wa sunnah, Masya Allah, bisa menghafal Quran, maka hendaklah bersyukur pada Allah. Bukan sombong. Karena itu diberi oleh Allah Ta'ala. Berarti aku diberi kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, maka Allah faqihkan dalam agama. Kalau ada seorang yang bisa ibadah dengan baik kemudian sombong, berarti dia masih ada yang salah dalam hatinya. Ada yang keliru. Seharusnya, semakin dia tambah saleh, semakin bersyukur kepada Allah SWT. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Qala, dikatakan, min ghairi istihqaqin lahu, wa syarru kulluhu min indi ibni Adam. Maka kejelekan-kejelekan itu semuanya, dari sebab-sebab anak Adam. Min ittiba'i hawa nafsih. Karena mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpa kamu dari kebaikan-kebaikan, itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun yang menimpa kamu dari kejelekan-kejelekan, maka itu dari sebab kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu hambanya akan berbuat begini dan begitu. Dan Allah Maha tahu akibatnya nanti akan begini begini begini. Apa kata Allah dalam ayat lain? Waharal fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aydin nas, akan muncul fasad, kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Allah menciptakan semuanya seimbang, sempurna. Kemudian mulai dikacau oleh manusia ketika tidak taat pada Allah SWT. Dikacau dengan mereka-mereka ketika mereka mengikuti hawa nafsu. Ini khunilina azakullah, kemudian terjadilah kerusakan-kerusakan. Baru kemudian mereka berpikir bagaimana menjaga keseimbangan alam. Mulai berpikir bagaimana kita menjaga ini, menjaga itu, segala macam. Sebagian sudah terlambat. Sudah hancur, sudah rusak. Qala, dikatakan selanjutnya. Wa qala Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah. Jangan sekali-kali seorang hamba berharap kecuali kepada Rabb-nya. Wa la yakhafanna illa dhanbah, dan jangan mengkhawatirkan, jangan takut kecuali atas dosa-dosanya. Fallahu subhanahu idza arada tawfiq 'abdin wa hidayatihi a'anahu wa waffaqahu li ta'atihi. Karena Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan taufik kepada hambanya atau menginginkan untuk memberikan hidayah pada hambanya, a'anahu, Allah akan bantu dia. Wa waffaqahu, Allah beri taufik kepadanya li ta'atihi. Fa kana dhalika fadlan minhu, maka itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba ini Allah kehendaki kebaikan, Allah akan mudahkan untuk beramal saleh. Allah kasih taufik. Allah kasih kemudahan. Nah, wa idza arada khudlana 'abdin, kalau Allah berkehendak untuk menjatuhkan dan merendahkan seorang hamba, wakalahu li nafsi, Allah biarkan dia terhadap dirinya sendiri. Wa khalla bainahu wa bainaha, Allah biarkan dia, tidak Allah tolong dia antara dia dengan hawa nafsunya sendiri. Aghwahu syaitan, akhirnya disesatkan oleh syaitan li ghaflatihi, karena kelalaiannya terhadap zikir pada Allah taala, karena melupakan Allah. Wa taba'a hawah, karena mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, maka urusannya selalu kebablasan, selalu berlebihan melampaui batas. Wa kana dhalika adlan minhu, maka ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sendiri yang mengikuti hawa nafsunya, dia sendiri yang akhirnya digoda oleh syaitan ila akhir. Fa innal hujja qa'imah 'ala al-'abdi bi inzalil kitab. Karena hujjah telah tegak. Tidak ada alasan lagi. Apa itu hujjah telah tegak? Bi inzalil kutub, dengan diturunkannya kitab-kitab sampai kitab yang terakhir, yang paling lengkap, yang paling sempurna, yaitu kitab Al-Qur'an. Wa irsalur rusul, diutusnya para rasul sampai rasul terakhir, khatamun nabiyyin. Fama baqiya li ahadin minan nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul, maka tidak ada bagi manusia hujjah, alasan setelah turunnya para rasul dengan membawa kitab-kitab. Tidak ada alasan lagi. Wala yalumanna illa nafsah, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.